Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakum jami'an. Sayyid, sore ini qadarullah masyafa'al ada gangguan penurunan daya listrik, terganggu barakallahu'alaikum. Maka insyaallah taklim kita tetap berlanjut karena bagaimanapun kondisi selagi barakallahu'alaikum mampu untuk dikondisikan maka taklim tetap berjalan insyaallah. Karena di zaman Nabi dan zaman sahabat juga enggak ada mik barakallahu'alaikum, namun ilmu nyampe ya sampai ke belahan dunia barakallahu'alaikum. Kita mengulang pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya juga barakallahu'alaikum tiba-tiba ada gangguan di tengah daras, maka kita sedikit mengulang dan menambahi pertemuan sebelumnya barakallahu'alaikum. Ya, ini terkait barakallahu'alaikum qisasul abdi, qisas dari seorang budak. Yang mana kisah ini pembahasannya dikhususkan pada hari kiamat terhadap tuan atau majikannya yang zalim. Sebutkan dalam hadis pada kajian kita sore hari ini adalah Al-Adabul Mufrad, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Bilal, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bilal qala, beliau berkata, haddatsana Imran, telah menceritakan kepada kami Imran, an Qatadah, dari Qatadah, an Zurarah ibni Aufa, dari Zurarah ibnu Aufa, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah, barang siapa yang memukul ya dengan pukulan maka pada hari kiamat besok akan dikisos. Pada hari kiamat akan dikisos. Demikian pula Dalam riwayat yang lain, haddatsana Khalifah, telah menceritakan kepada kami Khalifah, qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibnu Raja, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja, qala, haddatsana Abul Awam, telah menceritakan kepada kami Abul Awam, an Qatadah, dari Qatadah, an Abdullah ibn Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man daraba darban zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah, barang siapa yang memukul dengan sekali pukulan sampai terjatuh dalam batas kezaliman, maka besok pada hari kiamat dia akan dikisos. Hadis sebelumnya barakakum dijelaskan dengan hadis yang setelahnya, yakni apabila memukul barakakum pukulannya mengandung kezaliman. Kalau tidak mengandung kezaliman maka tidak dikisos. Misal pukulannya dalam rangka membalas, namun ya levelnya itu lebih rendah, kerasnya lebih ringan daripada pukulan orang yang memukulnya, maka tidak mengandung kezaliman. Atau levelnya sama, dipukul satu kali, membalas satu kali dengan level yang sama, maka ini tidak dianggap kezaliman, karena berkafikum dianggap iktifa, imbang. Adapun lebih dari itu, ada orang dicaci maki, dia balas mencaci maki plus pukulan, maka ini zalim, akan dikisos pada hari kiamat apabila tidak meminta kehalalannya. Namun kalau dia meminta kehalalannya di dunia, maka dia akan berkafikum dimaafkan, walaupun orang yang terzalimi itu tidak mau memaafkan, maka barakafikum akan dimaafkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini berlaku umum. Baik sesama orang yang merdeka, atau sesama budak, atau budak kepada tuannya, atau tuan kepada budaknya. Maka barang siapa yang saling menzalimi sama hamba, uqtus minhu yaumal qiyamah, akan dikisos pada hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Terkait kisos barakakum itu akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mengandung kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu az-zulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan barakakum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, namun hamba-hambanya yang menzalimi Allah Subhanahu wa taala, menzalimi dirinya sendiri. Dan juga Allah tidak menginginkan kezaliman sedikit pun. Sebutkan di antaranya surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu humuz dzalimun." Dan kami tidaklah menzalimi mereka, namun merekalah yang zalim. Demikian pula dalam surat Fussilat ayat ke-46. Surat Fussilat ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Dan tidaklah Rabbmu itu menzalimi hamba-hambanya. Ada orang disiksa di neraka, maka bukan Allah yang menzalimi, tapi hamba tersebut bisa jadi karena dosa menzalimi Allah berupa kesyirikan, kekufuran, atau menzalimi diri sendiri berupa maksiat, atau menzalimi hamba-hambanya. Dan juga dalam surat Ali Imran ayat ke-108. Ali Imran 108. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin." Dan Allah tidak menginginkan kezaliman kepada alam semesta, termasuk padanya kepada hamba-hambanya. Dan juga dalam surat Yunus ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuzlimun nas. Innallaha la yuzlimun nas syai'a. Walakin nas ya, walakinan nas anfusahum yuzlimun." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia mereka sendirilah yang mendolimi diri mereka sendiri. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Maka terkait kezaliman, para ulama membagi tiga. Kezaliman ada tiga. Yang pertama, kezaliman kepada Allah. Yang pertama, kezaliman kepada Allah. Yang kedua, kezaliman kepada diri sendiri. Yang ketiga, kezaliman kepada sesama hamba. Kezaliman kepada sesama hamba. Jadi kezaliman ada tiga. Yang pertama kezaliman kepada Allah. Yang kedua kepada diri sendiri. Yang ketiga kepada hamba. Sesama hamba. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Bahwasanya kezaliman yang paling besar. Dan yang paling parah adalah dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan. Mengapa demikian? Fa innal 'abid li ghairillah alladzi sarrafa anwa'al ibadah ya kullaha aw ba'daha li ghairillah qad ata bi'adami dzulmi. It al ubudiyah alal haqiqah ifradullahi bi jami'i anwa'il ibadah. Kata beliau, karena sesungguhnya seorang hamba ya, orang yang beribadah kepada Allah, ternyata dia memberikan untuk selain Allah ya, berarti dia musyrik. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah adalah orang yang memberikan segala bentuk peribadahan, semuanya atau sebagiannya untuk selain Allah, berarti dia telah terjatuh pada kezaliman yang paling besar. Karena makna kezaliman adalah, barakafikum, wat'us syai'i fi ghairi maudi'ihi. Menetapkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Barakafikum, menetapkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu zalim. Misalkan barakafikum, ada orang hendaknya beribadah kepada Allah, maka dia tidak kepada Allah, berarti zalim, tidak pada tempatnya. Ada orang barakafikum hendak menghukum seseorang hukuman had. Ada orang mencuri, sudah mencapai seperempat dirham, dan terbukti. Yang mencuri tadi, harusnya dia dipotong tangannya, malah orang lain yang dipotong. Maka ini zalim, karena tidak pada tempatnya. Jadi, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, ya, orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik atau kafir, maka dia besok pada hari kiamat tidak memiliki cahaya. Tidak memiliki cahaya. Demikian pula orang-orang munafik tidak mengeluarkan cahaya pada tubuhnya. Kalau orang muslim, ya, ada yang mengeluarkan cahaya secuil kuku. Dengan cahaya itu dia berjalan menuju barakafikum telaga Al-Kautsar, telaga Nabi, untuk kemudian minum barakafikum, untuk kemudian ke surga. Orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak memiliki cahaya. Bahkan ada penutup, ya, dan mereka tenggelam dengan keringatnya mereka sendiri. Barakallahu'alaikum. Maka kalau ada orang yang memberikan segala ibadah kepada selain Allah, menyembelih, berdoa, nazar, takut, mengharap, semuanya diberikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Barakallahu'alaikum. Jadi, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ini, barakallahu'alaikum, terkait jenis yang pertama, atau pembagian yang pertama, kezaliman, yakni kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis atau macam yang kedua dari kezaliman adalah kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman kepada diri sendiri disebutkan barakallahu fikum. Hal itu terjadi apabila bitat'i'i ba'di awamirillah. Seseorang, dia menyia-nyiakan sebagian perintah Allah. Seseorang menyia-nyiakan sebagian perintah Allah. Wartika bi'ba'di nawahillah. Atau dia menerjang sebagian larangan Allah. Apalagi semuanya. Berarti dia menzalimi diri sendiri. Walaupun yang dilarang adalah, ya, perintah Allah, larangan Allah, namun barakallahu fikum itu dimasukkan, dikategorikan oleh para ulama kepada zalim terhadap diri sendiri. Fa inna hadza zulmun minka li nafsika ayyuhal muslim. Maka sesungguhnya ini adalah kezaliman darimu terhadap dirimu, wahai seorang muslim. Zulmuka li nafsika an ta'siyallah. Kezalimanmu terhadap dirimu intinya adalah engkau bermaksiat kepada Allah. Wa an tu'attila ba'dha faraidil Islam. Bisa juga berupa engkau, ya, menyia-nyiakan sebagian kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Wa an tartaqiba ba'dha ma haramallahu 'alaik, atau engkau menerjang sebagian apa yang Allah haramkan atasmu. fatakunu bidzalika zulman atau zaliman li nafsika. Maka keadaan seperti itu berarti engkau menzalimi dirimu sendiri. Barakallahu. Lalu bagaimana kita harus berbuat? Li annal wajiba alaika ta'atullah. Maka yang wajib bagimu adalah engkau mentaati Allah. Wa tazkiyata nafsika bil amali soleh. Dan engkau membersihkan dirimu dengan beramal soleh. Amal soleh itu, ya, pengertiannya adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan ittiba'ur rasul. Kalau ada amalan hanya ikhlas saja, tapi tidak ittiba'ur rasul, tidak mencontoh rasul alaihi salatu wassalam dalam tata caranya, maka bukan amal soleh. Atau dia mencontoh rasul dalam tata caranya tapi tidak ikhlas, maka bukan amal soleh. Atau dia dua-duanya, tidak ada ikhlas dan tidak ada upaya atau mencocoki sunnah rasul, maka bukan amal soleh. Maka tiga keadaan tadi tertolak. Maka yang dianggap sebagai amal soleh adalah orang yang beramal dengan ikhlas dan mencontoh rasul shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beramal. Barakallahu. Disebutkan dalam surat Asy-Syamsu ayat ke-9 dan 10 bahwasanya orang yang membersihkan dirinya dia akan beruntung. Orang yang mengkotori dirinya dengan maksiat maka dia akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan dengan ketaatan kepada Allah dan beramal soleh. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengkotori jiwanya, berarti dia tidak mentaati Allah. Baik, barakallahu'alaikum, tidak mentaati Allah, barakallahu'alaikum, atau dia mengkotori dirinya, berarti menzalimi dirinya sendiri. Baik, dia menyia-nyiakan sebagian perintah Allah, apalagi semuanya. Menerjang larangan Allah sebagiannya, apalagi semuanya. Maka dia menzalimi diri sendiri. Maka dia merugi. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Shaleh Al-Syaikh Abidullah Ta'ala, fadzulmuka li nafsika bitarki wajibin aw fi'li muharramin. Zalamta nafsaka wa asa'at ilaiha. Maka kedolimanmu terhadap dirimu berupa meninggalkan yang wajib atau melakukan keharaman, berarti engkau telah mendolimi jiwamu dan berbuat jelek terhadap jiwamu. Kalau ada yang tanya, apa maksud dari mendolimi diri sendiri? Intinya adalah bermaksiat kepada Allah. Selain kesyirikan dan kekufuran. Kalau kesyirikan dan kekufuran berarti mendolimi Allah. Tapi masuk juga mendolimi diri sendiri. Barakallahu fikum. Jenis yang ketiga berupa kezaliman adalah menzalimi sesama hamba. Menzalimi sesama hamba. Barakallahu fikum. Zulmul ibad ba'dahum li ba'din. Fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Menzalimi para hamba. Sebagiannya menzalimi sebagian yang lain. Itu terkait menzalimi. Berupa. Ya. Kehormatan darahnya. Kehormatan hartanya. Dan kehormatan jiwanya. terkait darah, paling ringannya adalah memukul. Walaupun tidak keluar darah berarti menzalimi. Apalagi menumpahkan darah. Baik itu luka ringan atau itu barakafikum adalah luka yang parah atau sampai meninggal, maka itu adalah bentuk kezaliman. Kezaliman pada harta. Barakafikum, semisal kezaliman kepada harta itu semisal barakafikum mencuri, menipu, merampok, merampas, mengambil secara paksa, secara zalim, dan mendolimi dari sisi akrab, kehormatan adalah barakafikum menodai kehormatan hamba tersebut, baik dengan mencaci maki, memalukan, mempermalukan, ya, di hadapan banyak orang, atau paling parahnya adalah menuduh dia berzina dengan tuduhan yang palsu, sehingga orang tadi akhirnya dirajam atau dihukum. Termasuk barakafikum mendolimi sama hamba dari sisi kehormatannya adalah, ya, merampas kehormatannya dengan cara-cara yang haram. Barakafikum. Sehingga terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Maka kezaliman kepada hamba akan melahirkan kezaliman, yakni kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi. Kezaliman akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Maka caranya bagaimana untuk terlepas dari kezaliman terhadap sesama hamba? Disebutkan, fahawilit takhallus. Atau barakafikum, naam, fahawilit takhallus minha madum tafi hadhi dunya. Engkau melepaskan kezaliman yang pernah engkau perbuat dengan cara meminta maaf, meminta kehalalannya kepada hamba yang engkau zalimi di dunia ini. Barakafikum. Itu caranya biar terlepas. Maka nanti pada hari kiamat tidak ada tuntutan lagi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi kezaliman tadi ada tiga, ya. Pada Allah, pada diri sendiri, dan kepada sama hamba. Kepada Allah, supaya kita terlepas dari kezaliman kepada Allah, berarti menjauhi kesyirikan dan kekufuran. Kemudian, barakafikum, kezaliman terhadap diri sendiri, supaya kita lepas dari menzalimi diri sendiri adalah taat kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, supaya kita terlepas dari kezaliman terhadap sama hamba adalah apabila terjatuh kezaliman terhadap sama hamba, menzalimi mereka, maka kita meminta maaf, meminta kehalalannya, dan sabar apabila dizalimi. Sehingga terkadang orang dizalimi, membalasnya dia terlewat, ya, kelewatan, sehingga barakafikum dia terjatuh dalam kezaliman juga. Maka kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis, ittaqul zulma, takutlah kalian kepada kezaliman. Fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus suhha, dan takutlah kamu pada sifat bakhil. Fa innahu ahlaka man kana qabalakum, karena sesungguhnya sifat bakhil, pelit, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dan sifat bakhil, sifatnya orang Yahudi itu pelit, bakhil, mampu tapi tidak mau memberi, mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan kehormatan mereka. Ini sifat bakhil. Oleh karena itu, hati-hati dari kezaliman, terkhusus sifat bakhil yang bisa menyebabkan kezaliman. Barakafikum. Kemudian, ada faedah keutamaan bagi orang yang menjauhi dan melepaskan diri dari kezaliman, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, apalagi kepada para hamba. Keutamaan menjauhi dan melepaskan diri sendiri dari kezaliman kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada para hamba. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh barakakum, dalam khutbah beliau, wa idza salimal muslim min zulmi syirki wa min zulmi al-ibad wa min zulmi nafsihi kana minal aminina yaumal qiyamah. Dan apabila seorang muslim terbebas, terlepas dari kezaliman kesyirikan, dari kezaliman kepada sama hamba, dari kezaliman terhadap dirinya sendiri, maka pada hari kiamat dia akan berada dalam keamanan. Dalilnya surat Al-An'am ayat ke-82. Surat Al-An'am ayat ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya, mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan, kezaliman pada diri sendiri, ya, dan juga kepada sama hamba, maka bagi mereka keamanan di dunia, aman dari azab Allah, apalagi di akhirat. Wa hum muhtadun, dan di dunia dia akan terbimbing terus di atas ketaatan kepada Allah, dan juga di akhirat dia akan dimudahkan, barakafikum, untuk melalui ahwalul qiyamah, kengerian-kengerian yang ada pada hari kiamat. Maka barakafikum, sebutkan oleh beliau, as'adul khalqi fi hadhihi dunya. Manusia yang paling bahagia di dunia ini adalah man laqiyallaha, adalah orang yang bertemu dengan Allah, wa qad khallasa min zulmil ibad, dalam keadaan ya dia terlepas dari kezaliman terhadap sesama hamba. Barakafikum. La fi damin wa la fi malin wa la fi irdin. Baik kezaliman dalam perkara permasalahan darah, harta atau kehormatan, maka orang yang selamat dari itu semua, barakafikum, dia adalah manusia yang paling bahagia. Barakafikum. Disebutkan dalam hadis, al-muslimu akhul muslim, la yaklimuhu wa la yakzibuhu wa la yakhzuluhu. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Maka janganlah dia mendoliminya. Jangan membohonginya. Dan jangan merendahkannya. Ngejek, mencaci, mencela. Barakallahu'alaikum. Dan disebutkan dalam hadis dengan tegas terkait orang-orang yang merugi bagi mereka yang zalim. Ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna manil muflis fikum?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di tengah-tengah kalian? Jawaban ini kalau ditanyakan kepada orang-orang awam sekarang ini, jawabannya mesti mirip dengan para sahabat. Oh, orang yang gak punya harta, kaya, kemudian miskin mendadak, ini, itu. Kalau para sahabat ketika ditanya seperti itu, mereka menjawab, Al-muflis fina, man la dinar wa la mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya mata uang emas. Dan tidak punya mata pencaharian. Barakallahu'alaikum. Li'annana nusammi muflisan liqillati malihi. Karena kami menamakan orang itu bangkrut karena hartanya sedikit. Atau tidak punya harta. Faqala. Maka Nabi menyalahkan. Ya, hakikat dari bangkrut. Yang dimaukan oleh Nabi bukan itu. Kata Nabi, walakinnal muflis. Sesungguhnya orang yang muflis adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi'amalin sholihah. Orang yang datang pada hari kiamat membawa amalan sholeh. Min sholatihi. Atau min sholatin wa zakatin wa siyamin. Baik amal soleh tersebut berupa amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa, sedekah, dan yang lain-lain. Namun, wayakti waqad syatama hadza. Ketika dia datang membawa amalan soleh, dia juga datang membawa dosa, suka mencela orang lain, ngejek orang lain, mencaci orang lain. Waqad zafa hadza, dan dia menuduh orang lain yang baik-baik. Dengan tuduhan berzina, mencuri atau yang lainnya. Wa daraba hadza, dan dia membawa dosa memukul. Pukulannya sampai pada taraf kezaliman. Wa akala mala hadza, atau dia memakan harta orang lain, mencuri dengan cara yang zalim. Fa ya'khudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang membawa amal soleh tadi namun membawa dosa kezoliman, diambil kebaikannya, barakafikum, ya, diambil kebaikannya, lalu diberikan kepada orang yang dia zolimi. Fa'inin qadat hasanatuhu qabla ayyuwafiyya ma'alaihi uqidha min khotoyahum fahummila alaihi thumma dukhalan nar. Kalau ternyata kezolimannya itu dibayarkan dengan amal soleh, ternyata masih banyak kezolimannya, belum cukup amal solehnya. Barakafikum, kebaikannya sudah habis untuk dibayarkan. Dalam keadaan kezolimannya belum terbayarkan, maka kejelekan orang yang terzolimi tadi diambil, diberikan kepada orang yang zolim. Sehingga menyebabkan dosa orang yang zalim tadi ini menjadi berat. Tidak punya amal soleh karena diberikan pada orang yang terzalimi. Lalu dia malah mendapatkan dosa, barakafikum, karena menanggung dosa orang yang dia zalimi. Thumma dakhalan nar. Maka dengan itu dia menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahayanya kezaliman. Ya, tidak bermanfaat. Atau ya kurang manfaatnya beramal soleh apabila ternyata kezolimannya lebih banyak daripada amal soleh yang dia kerjakan. Maka dari sini barakallahu fikum, kita harus menjauhi yang namanya kezoliman, baik kezoliman dari sisi ucapan, pukulan, ya, terhadap harta hamba, darah hamba, kehormatan hamba, maka kita harus menjauhinya. Maka kita harus melepaskannya dengan meminta maaf atau kehalalan kepadanya. Thayyib. Nah, namun sebagian ulama menyebutkan kalau kedzaliman terhadap hamba ini ternyata ketika kita minta maaf bisa mendatangkan madzarat yang sangat besar. Barakallahu fikum, ya, sehingga ada kedzaliman nanti dari orang yang kita zalimi, maka cukup kita mendoakan ampunan untuk orang yang kita zalimi. Namun kalau dari sisi harta jelas tetap dikembalikan, minta maaf. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafidzakumullah. Barakallahu fikum.